Bagaimana langkah-langkah setan dalam menyesatkan Ibnu Adam yang disebutkan kemarin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah? Ringkasnya, pertama dibisikkan kepada mereka, anansibu ila majalisihim ansaba. Pasang patung-patungnya, bikin gambar-gambarnya agar kalian ingat. Itu pertama. Kedua, supaya kalian lebih ingat kalau beribadah di sisi kuburannya. Sehingga ketika kamu beribadah, kamu ingat di sebelah saya ini ada jenazahnya Imam Fulan, wali besar, seorang yang saleh. Apa yang ketiga? Rasul? Naam. Itu terakhir doa Nas. Kalau berdoa di sini lebih dikabulkan daripada di tempat lain. Hanya mereka berduyun-duyun ke kuburan untuk berdoa pada Allah, bukan berdoa pada kuburan awalnya. Berdoa pada kubur, pada Allah di sisi kuburan. Lebih mantap, lebih khusyuk, lebih dikabulkan katanya. Itu bisikan berikutnya. Bisikan berikutnya baru kemudian diajak untuk tawassul atau meminta kepada Allah dengan nama si mayit. Dan ini sudah kita katakan kurang ajar sekali. Baru kemudian setelah itu malah meminta betul-betul, bukan hanya perantara lagi. Tadinya perantara, akhirnya diseret lagi untuk meminta kepada si mayit. Selamatkanlah aku, selamatkanlah aku. Aku minta kepadamu, wahai Syekh Fulan, Habib Fulan, Wali Fulan. Setelah itu, tidak berhenti sampai di situ. Mada? Enam. Mengajak manusia untuk berbuat seperti mereka. Setelah mengajak manusia untuk berbuat seperti mereka, masih diajak lagi untuk perkara yang lebih mengerikan lagi. Yaitu, siapa yang melarang, berarti dia musuh Ahlus Sunnah, kata mereka. Siapa yang melarang, berarti tidak mencintai ulama, tidak mencintai wali, tidak mencintai orang soleh. Baru kemudian kita lanjutkan ucapan Asy-Syarih. Qala rahimahullah, wa ghadibal musyrikun, wa isma'azzat qulubuhum. Ketika ditegur, jangan. Apalagi dikatakan, ini syirik. Padahal seorang ahlu sunnah mengingatkan jangan, ini syirik, itu bukan tuduhan sungguhnya, tetapi rahmat, kasih sayang. Jangan, ini syirik, bahaya. Jangan sampai kalian terjerumus dalam kesyirikan. Itu maknanya. Tetapi mereka memahaminya sebagai tuduhan. Wa ghadibal musyrikun. Akhirnya marahlah kaum musyrikin. Wa isma'azzat qulubuhum. Hati mereka bergetar. Karena takutnya. Karena jengkelnya. Karena marahnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah. Idza dzukirallahu wahdah, kalau disebut nama Allah saja, artinya diajarkan tauhid, beribadah kepada Allah saja, jangan minta pada kuburan, doalah kepada Allah, jangan kepada orang mati, mintalah kepada Allah, jangan kepada wali-wali, jangan kepada habib-habib, minta pada Allah, berdoa pada Allah, itu mereka justru marah. Kata Allah, idza dzukirallahu wahdah, kalau disebut nama Allah saja, tidak yang lain, isma'azzat qulubul ladina la yu'minun, bergoncang hati-hati orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabsyirun, kalau disebut yang selain Allah, min dunihi, kalau disebut selain Allah, maka tiba-tiba mereka bergembira, yastabsyirun, merasa mendapatkan busra, kabar gembira. Demikian dalam surat Az-Zumar ayat 45. Silakan dibaca dengan terjemahannya. Idza dzukirallah wahdahu isma'azzat. Kalau disebut nama Allah saja, tidak yang lain, marah mereka. Tapi ketika disebut nama selain Allah, gembira mereka. Kalau kalian kabarkan di sana ada tempat keramat kuburan si fulan, siapa yang datang begini-begini akan mendapatkan berkah, akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan ini dan itu. Di mana? Di mana? Gembira, mukanya ceria. Di ujung dunia pun mereka datangi. Ajib. Sungguh mengherankan. Kenapa ketika disebut nama Allah marah? Mintalah pada Allah. Dari dulu minta sama Allah mah. Jawabnya begitu. Minta sama Allah. Itu dari dulu saya minta sama Allah mah. Tapi ketika disampaikan, ada tempat keramat yang kalau kamu datangi dan kamu berikan sesajen, kamu akan mendapatkan begini. Di mana? Di mana? Saya akan datangi. Ajib. Sungguh mengherankan sekali. Ketika disebut nama Allah mereka marah. Ketika disebut nama selain Allah, idahum yastabshirun. Justru mereka gembira. Wasara dzalika fi nufusi katsirin minal juhali wattugham. Dan yang demikian masuk, merangsuk dalam jiwa-jiwa kebanyakan orang bodoh. Pemikiran seperti ini merangsuk masuk ke dalam jiwa-jiwa manusia yang bodoh. Wattugham, dan orang-orang yang melampaui batas. Wa katsirun mimman yantasib ila al-ilmi wad-din, bahkan juga merangsuk masuk ke dalam orang-orang yang mengaku punya ilmu, mengaku beragama, mengaku sebagai alim, artinya dikenal sebagai kiai, tokoh ulama, atau dikenal sebagai orang yang ahli ibadah, tokoh agama. Ajib. Lebih mengherankan lagi, kalau orang bodoh kita akan menyatakan, ya wajar, mereka orang bodoh tidak mengerti. Tetapi ternyata merangsuk pula pemikiran seperti ini pada mereka-mereka yang dikenal sebagai alim, dikenal sebagai orang berilmu, atau kiai, atau ustad, atau orang yang dianggap sebagai tokoh agama, agama Islam. Tetapi ketika disebut nama Allah, mintalah pada Allah saja, jangan minta pada yang lain. Marah. Ketika disebut ada tempat keramat yang mujarab di sana, gembira. Di mana itu? Kok aneh? Pemikiran seperti ini bisa merangsuk pada orang-orang yang dikenal sebagai orang yang berilmu, bisa baca kitab kuning, bisa baca kitabnya para ulama. Hatta adau ahla tauhid. Akhirnya mereka justru memusuhi. Adau dari kata aduun, aduun musuh. Ada fi'ilnya. Ada yu'adi. Fi'il mudhari'nya yu'adi. Ada yu'adi. Adau ahla tauhid. Akhirnya mereka justru memusuhi orang yang mengajarkan tauhid. Memusuhi orang yang menasihati. Mintalah pada Allah, jangan minta pada yang lain. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada kuburan. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa meminta meratap kepada kuburan atau kepada pohon-pohon keramat. Jangan. Minta sama Allah. Justru ini dimusuhi oleh mereka. Waramauhum bil adhaim. Dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan besar. Adhaim, tuduhan besar. Dituduh pengkhianat. Dituduh musuhnya ulama. Dituduh dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang mengerikan. Wa nafaru an-nas anhum. Bahkan menjauhkan manusia dari mereka. Dari orang yang menasihati tadi. Menjauhkan manusia dari orang yang mengajarkan tauhid. Menjauhkan manusia dari orang yang membacakan ucapan ulama. Jangan berbuat syirik. Beribadalah pada Allah, berdoalah pada Allah. Jangan menyembah batu, jangan menyembah kuburan, jangan menambah orang mati. Jangan berdoa pada orang mati. Ini justru dimusuhi dan manusia difitnah untuk menjauhi. Hati-hati mereka. Mereka itu sesat. Mereka Wahabi. Mereka begini, mereka begitu. Tuduhan-tuduhan yang mengerikan. Wa walau ahla syirki wa azzamuhum. Sebaliknya, berwalaknya, mencintainya kepada golongan ahlu syirki. Kepada kaum Buddha, kaum Hindu yang menyembah patung-patung, mereka cocok. Mereka bela. Mereka dukung. Tapi yang mengajarkan tauhid, dikatakan bahaya, Wahabi, bahaya, akan begini, akan begini, akan begitu. Mereka teroris, mereka pengacau, mereka akan merusak agama kita, mereka akan menginjak-injak ulama kita, ila akhirih. Tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Sebaliknya, Yahudi, Nasrani, Buddha dan Hindu dianggap oleh mereka sebagai kawan dekat. Harus saling membela, saling mendukung. Dipuji agamanya. Itu agama yang bagus, agama yang juga memiliki kebaikan ila akhirnya. Fahadha barakallahu fikum sudah keterlaluan. Azzamuhum, mereka agungkan ahlu syirik. Mereka puji golongan orang-orang kafir musyrikin dari agama-agama syirik. Wa za'amu annahum awliyaullah, bahkan mereka menganggap orang yang sudah musyrik sebagai wali Allah. Sebagai wali Allah. Salat tidak. Puasa aneh. Sunnah tidak ada. Dikatakan ini waliyun min awliyaillah. Ada enggak ini gitu kan? Ada enggak sholat? Ada. Oh, duduk di kali terus. Bagaimana sholatnya? Sampai lumutan. In soha. Kalau memang sahih. Karena jaga kali. Maka disebut sunan kali jaga. Karena jaga kali. Duduk terus dia sampai lumutan di situ. Bagaimana puasanya? Puasa aneh. Puasa yang bersambung-sambung tidak ada bukanya. Puasa mutih. Tidak makan apapun kecuali air putih. Ini ajaran siapa? Kalau benar, mudah-mudahan enggak benar. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau benar cerita itu, apakah itu kira-kira muslim? Muslim itu rukunnya, rukun Islamnya ada lima. Setelah syahadat, salat, puasa, haji, zakat. Lemana salatnya? Tidak ada. Mana puasanya? Aneh puasanya. Rasulullah melarang puasa wisal, apalagi puasa mutih. Puasa mati geni. Puasa apa itu? Itu dianggap sebagai wali. Orang yang dalam keadaan tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan dan kerjaannya bermaksiat. Dikatakan waliun min awliyaillah. Kita tegur, kenapa kok dikatakan wali? Kamu lihat dia kerjaannya maksiat tiap hari. Khamr, zina. Kenapa dikatakan gus dan dikatakan sebagai wali? Mereka jawab, itu syariatnya berbeda dengan kita. Kalau kita terikat syariat puasa, sholat, haji, dia enggak. Karena tingkatannya sudah tinggi, tinggi sekali. Ajib. Apakah ada seorang muslim yang terbebas dari ikatan syariat? Ada? Apakah ada seorang muslim yang boleh atau terbebas dari perintah-perintah syariat? Tidak ada. Nabi sekalipun terikat dengan sholat, puasa, haji, terikat dengan syariat. Rasulullah SAW, wahuwa Rasul, manusia terbaik. Apakah orang-orang tadi dikatakan lebih baik dari Rasul, sehingga terbebas dari syariat? Kamu sudah bebas dari syariat. Astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dikatakan wali, terbalik. Yang mengajarkan orang untuk mengikuti syariat, beribadah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain, dikatakan musuh Islam, musuh ulama, akan menyerang dan menteror, akan menumpahkan darah, akan tuduhan-tuduhan. Tetapi yang tidak terikat syariat, bebas, dikatakan wali. Kalau tidak terikat dengan syariat, berarti boleh bunuh kan? Boleh ngerampok kan? Bahaya itu orang. Justru yang bahaya yang itu tadi, yang terbebas dari syariat. Kalau terbebas dari syariat, sangat-sangat bahaya. Berarti dia akan berbuat apapun seenaknya. Berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat makir. Menumpahkan darah ila akhirnya. Akan mengatakan, oh, saya kan sudah terbebas dari syariat. Saya waliullah. Astagfirullah, astagfirullah. Kembali kepada kita. Qala, wa za'amu annahum awliya'ullah. Mereka mengaku-ngaku yang terbebas dari syariat tadi. Yang sudah di dalam kesyirikan. Bahwa kami wali-wali Allah. Wa ansaru dinihi wa rasuli, kami pembela agama, kami pembela rasul. Wa ya'ballahu dhalik, dan tentunya Allah menentangnya. Allah menentang yang demikian. Mengapa? Allah katakan siapa wali-walinya. Allah berfirman, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Terus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Atau ayat ini yang disebutkan dalam kitab kita. wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun. Kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 34, mereka bukan wali-wali Allah. Adapun wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Namanya orang bertakwa adalah yang mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, berpegang dengan syariat Allah, itu bertakwa. Allah katakan wa ma kanu awliya'ah, mereka bukan wali-wali Allah. In awliya'uhu illal muttaqun, tidaklah wali-wali Allah itu kecuali yang bertakwa. Apa dalil lainnya yang tadi kita baca? Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak terkena rasa takut dan tidak ada kesedihan pada mereka. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Maka yang tidak sholat, yang tidak puasa, atau berpuasa dengan puasa aneh, puasa yang tidak diajarkan, atau yang bermaksiat di tempat-tempat maksiat, maka mereka bukan wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah adalah yang bertakwa. Wa fil qissati fawaid. Dalam kisah ini, kisah apa? Kisah yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas tentang Wad Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, sampai yang tadinya orang soleh kemudian dibikin kuburannya, dibangun patung-patungnya ila akhirnya, sampai akhirnya disembah. Kita lihat kisah yang sahih ini, kejadian yang sahih, yang benar-benar terjadi dengan riwayat yang sahih. Ada fawaid. Dzakara al-musannif rahimahullah. Disebutkan oleh musannif faedah-faedah ini. Apa saja? Kalian lihat satu persatu. Atau kalian catat satu persatu. Ada berapa faedah? Banyak faedah. Minha, di antaranya, yang pertama, anna man fahima hadzal bab wa ma ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul Islam. Siapa yang memahami bab ini yang sedang kita pelajari dan juga bab setelahnya nanti, maka akan jelas baginya bahwa Islam sudah mulai asing sekarang ini. Ghurbatul Islam, keasingan Islam. Ketika kita mengajar ke Islam yang benar, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Berdoalah pada Allah, jangan berdoa pada yang lain. Justru kita dimusuhi oleh muslimin sendiri. Artinya apa? Sudah mulai asing agama. Wara'a min qudratillahi wa taqlibihil qulubul ajab. Dan juga kita akan tahu kekuasaan Allah, bagaimana Allah membolak-balikkan hati. Yang tadinya muslimin beribadah pada Allah, tiba-tiba berubah menjadi beribadah pada Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Ini pelajaran penting. Bahayanya seseorang yang tidak mengindahkan nasihat para nabinya, akhirnya justru berubah. Yang tadinya mukmin jadi kafir, yang tadinya muwahhid jadi musyrik. Yang kedua, anna awwala syirkin hadatsa fil ardi sababuhu mahabbatus salihin. Faedah kedua, bahwa kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi, yaitu zaman kaum Nuh, ternyata sebabnya adalah berlebihan dalam mencintai orang saleh. Berlebihan dalam mengkultuskan orang saleh. Ai mahabbah allati fiha ghulu, yakni kecintaan yang sudah melampaui batas, mengkultuskan yang berlebihan, ternyata itu membawa kepada kesyirikan. Ternyata kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, itu sebabnya. Thalithah, yang ketiga. Ma'rifatu awwala syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya. Faedah yang ketiga, kita bisa mengetahui dari kisah ini, awal pertama berubahnya agama. Mahwa? Apa pertama berubahnya agama? Ketika mereka kebablasan. Ketika mereka melampaui batas dalam mencintai seseorang. Ketika mereka melampaui batas dalam mengkultuskan orang saleh, mulai. Agama berubah sedikit demi sedikit. Sampai berujung dengan kesyirikan. Yang keempat. Oh, yang kelima berarti. Baik, keempat. Ma'rifatu sababu qabulil bid'ah. Kita mengetahui pula faedah dari kisah tersebut. Yang disebutkan dalam tafsir-tafsir. Tafsir surat Nuh. Yang menafsirkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Kita mendapatkan faedah ma'rifatu sababi qabulil bid'ah. Sebab diterimanya kebid'ahan. Makauni syara'i' wal fitr tunkiruha. Padahal syariat menentangnya. Fitrah juga menentangnya. Kenapa kok bisa diterima kebid'ahan? Padahal bertentangan dengan syariat. Padahal bertentangan dengan fitrah-fitrah manusia. Apa sebabnya kok diterima? Sering laku kebid'ahan. Wa anna sababa dzalik, ternyata penyebabnya dzalika kullih adalah mazjul haqqi bil batil. Bisa lakunya kebid'ahan karena dicampur dengan kebenaran, dibungkus dengan sesuatu yang seakan-akan hak. Kalau mereka berkata, mari kita mengerjakan bid'ah, mereka menolak. Oh enggak, bid'ah itu dolalah. Kalau langsung diajak, mari kita berbuat syirik, mereka akan menolak. Oh, tidak mungkin. Masa kami berbuat syirik? Kami muslimin. Mereka tidak akan berkata, mari berbuat bid'ah, mari berbuat syirik. Tapi mereka akan berkata, mari kita muliakan orang soleh. Mulai hati tertarik. Wah, bagus juga ini. Orang soleh dimuliakan. Bagaimana caranya, Pak? Pak Ustadz, Pak Kiai. Caranya kita bangun kuburan ini semegah-megahnya. Wah, mereka semangat membawa batu pualam, membawa uang mereka, membawa harta mereka, emas mereka, semuanya untuk membangun semegah-megahnya. Ini mencintai orang soleh. Lihat ikhwan irina azakumullah. Mereka lupa kalau itu dilarang oleh Nabi. Nabi menyatakan jangan membangun kuburan. Baik, saya ulangi. Faedah yang keempat. Apa penyebab lakunya kebid'ahan? Karena dibungkus dengan kebenaran. Ketika mereka mengajak untuk berbuat bid'ah, mereka tidak berkata, marilah kita berbuat kesesatan. Tidak. Mereka akan berkata, marilah kita membuktikan kecintaan kita pada orang soleh. Itulah sebabnya, seringkali kebid'ahan laku. Karena selalu dibungkus dengan kata-kata indah. Yaitu, mencintai ulama, memuliakan ulama. Padahal itu adalah kebablasan yang dilarang. Kalau mencintai ulama dengan yang sewajarnya, mencintai mereka, mendoakan mereka, mengambil ilmu dari mereka, memuliakan namanya, memuliakan kitab-kitabnya, masya Allah, silahkan. Itu bukan hanya boleh, disuruh dan diperintah. Tetapi kalau membangun kuburannya, haram. Membikin patungnya, haram. Nabi yang mengharamkan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang kelima. Atau yang keempat masih belum selesai. Disebutkan bagaimana bungkusnya. Bungkus kebenaran tadi. Mazjul haqqi bil batil bi amrain. Mereka bungkus kebid'ahan itu dengan sepertinya kebenaran. Yaitu dua perkara. Bi amrain dengan dua perkara. Apa yang pertama? Mahabbatus salihin. Mencintai orang saleh. Wasani. Fi'lu unasin min ahlil ilmi wad-din syai'an. Aradu bihi khairan, fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Yang kedua, perbuatan orang lain. Manusia yang dianggap ulama. Dianggap pemuka agama. Padahal mereka bertujuan lain. Tetapi yang berikutnya tidak memahami. Ini juga sebabnya kebid'ahan diterima. Orang-orang terdahulu membuat ini, membuat itu untuk tujuan lain. Supaya jangan sampai tergerus dengan banjir, maka dibikin tembok di kanannya. Supaya jangan orang ngalap berkah, ini yang di Madinah, kuburan Rasulullah SAW. Supaya jangan orang duyun-duyun ke sana untuk mengambil tanahnya atau untuk kalap berkas segala macam, ditutup dengan tembok keliling seperti kamar begitu. Padahal itu kamar Aisyah. Mereka mengira itu juga dibangun. Kami juga mau bangun. Tidak memahami. Mereka membangun karena apa? Kamu karena apa? Berbeda tujuannya. Ini juga menjadi tipuan, menjadi syubhat. Baik, atau seperti yang diriwayatkan dalam kisah. Ini katanya ingin kenang-kenangan supaya mengenang jasa-jasanya, mengenang ilmunya. Generasi berikutnya berkata, mereka membangun itu, membuat patungnya untuk tawassul. Lihat, sudah berbeda. Sehingga semakin kesini semakin parah, semakin parah, semakin parah. Yang kelima, ma'rifatu jibillatil insan. Dari kisah ini juga kita memahami tentang jibillatil insan, kebiasaan yang sudah Allah ciptakan pada manusia. Jibillah adalah suatu yang sudah kebiasaan terjadi pada manusia. Ma huwa, apa itu? Fi kaunil haqqi yanqus. Oh, yang namanya kebenaran selalu berkurang, berkurang, berkurang. Wal batilu yazid. Dan kebatilan bertambah, bertambah, bertambah. Ay fil ghalib. Tentunya ini secara keumuman. Secara keumuman manusia, jibillatul insan, begitu. Makanya kalau kalian tidak berupaya untuk memupuk keimanan dengan ilmu, kalau tidak berusaha untuk menambah iman dengan mengkaji ayat dan hadis, tidak begitu terus. Anggap saja misalnya iman kamu masya Allah 80%. Misal, kalau kamu diam, artinya tidak menambah keimanan tadi dengan mengkaji ayat dan hadis, apakah tetap 80? Tidak. Akan berkurang, berkurang, berkurang sampai menjadi 70. Berkurang, berkurang, berkurang sampai 60. Berkurang, berkurang sampai terus begitu. Jadi jangan dikira kalau kamu monoton begitu, tidak menambah keimanan dengan mempelajari ilmu ayat dan hadis, jangan dikira imanmu akan tetap segitu. Berkurang, berkurang, berkurang. Tetapi kalau engkau pelajari ayat dan hadis, maka niscaya akan bertambah, atau paling tidak akan kokoh, tidak berkurang. Lihat manusia, lulus dari pondok pesantren, masya Allah, segini ilmunya dan keimanannya, tinggi. Kamu gak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sudah tidak belajar lagi. Ketika ketemu kamu lagi, kamu lihat bertambah atau berkurang imannya? Ada gak teman-teman kamu yang sudah keluar dari pondok? Apa yang terjadi pada mereka? Bertambah? Tidak. Berkurang, berkurang, berkurang. Kebenaran berkurang, kejelekan bertambah. Bahkan yang baru 1-2 tahun, temanmu kalian kenal. Sudah kerja? Dalam keadaan sudah pakai jeans? Tidak lagi berpikir tentang masalah isbal? Seakan-akan sudah halal sekarang? Apalagi memikirkan tentang jenggotnya? Bahkan, ada yang sudah main gitar dengan anting di telinganya. Isyadah. Hancur. Hada jibillah. Jibillatul insan. Kalau tidak dipupuk keimanan, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Selalu berkurang. Jangan dikira akan tetap kokoh. 60, pertahankan 60. Bagaimana mempertahankannya? Dengan memperbanyak ilmu dan ibadah. Baru itu akan bertahan. Kalau enggak, otomatis. Itu sudah jibillah. Sudah sunnatullah. Al-kawun. Dari mana kita dapatkan faedah ini? Dari kisah tadi. Dari yang mananya? Hah? Dari kalimat manusia al-ilm. Apa sebelumnya? Fatala alaihimul amad. Berpanjang waktu. Yahudi tala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Wa kathir minhum fasiqun. Dalam kisah ini dikatakan tala alaihimul amad fa'abaduhum. Tala alaihimul amad fa'abaduhum. Atau ketika berpanjang waktu manusia ilmu, berpanjang waktu ilmu berkurang sampai hilang. Sehingga barakallahu fikum, ini faedah yang kelima. Faedah yang keenam. Wa minha anna fiha syahidan lima nuqila an ba'du salaf anna al-bid'ata sababul kufri. Faedah yang keenam, padanya ada bukti, pada kisah ini ada bukti kebenaran apa yang dinukil dari salaf. Kebenaran apa yang dinukil dari salaf, yaitu ucapan mereka para salafus saleh, annal bid'ata baridul kufri, bahwa bid'ah itu adalah jembatan menuju kekafiran. Bid'ah sababul kufri, bid'ah adalah penyebab kekafiran, perantaranya, wasilahnya, apalagi tariq ila al-kufur. Dan sudah pernah kita bahas makna baridul kufur. Para salaf mengatakan bid'ah baridul kufur. Barid adalah satu jarak. Satu barid. Ini satu barid lagi. Satu barid lagi. Mereka mengirim surat dari satu kota ke kota yang jauh. Itu mereka sudah punya teknik. Yaitu setiap satu barid ada rumah. Terus begitu. Dan ada petugas di situ. Dari sini Amirul Mukminin mengirim surat. Maka diantarkan dengan kuda sampai ke pos pertama. Kemudian dia balik. Petugas itu balik. Ini juga pos pertama ini mengantarkan ke pos kedua, dia balik. Suratnya sudah di sini. Kemudian yang ketiga, diantarkan oleh yang ketiga kepada keempat. Yang keempat antarkan kepada yang kelima, sampai kepada kota yang berikutnya. Sehingga mereka hanya mengerjakan sedikit. Mungkin 100 meter atau 1 kilo misalnya. Mereka juluki jarak itu dengan satu barid. Oleh karena itu, pos dalam bahasa Arab disebutnya dengan barid. Kotak pos, sundukul barid. Kantor pos, maktabul barid. Akhirnya jadi istilah pos. Kata para ulama bahwa bid'ah baridul kufur. Mengerjakan kebid'ahan, satu barid kamu jalan. Menuju kekafiran. Bid'ah berikutnya menambah lagi, semakin dekat kepada kekafiran. Baik, berarti kisah ini fiha syahid lima nukila an ba'di salaf anna al-bid'ata sababul kufri. Bahwasanya kisah ini membenarkan ucapan para salaf bahwa kebid'ahan adalah jembatan menuju kekafiran. Dari mana? Awal yang mereka kerjakan. Membikin patung-patungnya. Membangun kuburannya. Iktikaf di kuburannya. Apakah itu syirik? Bukan. Itu bid'atun. Tetapi mengajak atau mengantarkan kepada kekafiran. Ujung-ujungnya kekafiran. Wa annaha ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Dan bahwasanya kebid'ahan itu lebih dicintai oleh iblis daripada ma'asiat. Tapi faedah ini adakah dalam kisah tadi? Kayaknya tidak ada ya. Hah? Ada tidak dalam kisah kemarin? Bahwa kebid'ahan dicintai, lebih dicintai daripada maksiat. Hah? Mujud? Mana? Dari kalimat bahwa syaitan membisikkan pada mereka. Apa yang dibisikkan? Bukan bermaksiatlah, bukan. Anin sibu ila majalisihim ansaba. Yang dibisikkan oleh syaitan, bikin patung-patungnya. Seakan-akan mendukung mereka untuk ibadah terus. Bikin patung-patungnya. Supaya kalian ingat pada mereka. Kalian semangat ibadah. Supaya. Kok dungaren. Kan begitu. Ya. Kok aneh setan menyuruh kepada kebaikan. Apa iya? Tidak mungkin setan mengajak pada kebaikan. Pasti ada makar di balik ini. Auha syaitan. Setan membisikkan pada mereka. Aninsibu ila majalisihim ansaba. Pasanglah di majlis-majlis mereka patung-patungnya. Kata syaitan. Bukan disuruh maksiat. Disuruh agar membuat patung-patungnya. ini berarti lebih disukai oleh syaitan daripada nyuruh maksiat. Li'annal ma'siyah qad yutabu minha. Karena kalau bermuat maksiat, bisa jadi sebentar kemudian taubat. Karena fitrah selalu menolak. Selalu menentang. Saya telah berbuat dosa. Saya telah berbuat maksiat. Saya telah berbuat begini. Sehingga suatu saat dia akan astagfirullah. Wa atubu ilaiki, Allah aku minta ampun. Tetapi kalau membuat patung tadi, apakah mereka menyesal? Tidak menyesal sampai matinya. Saya kan membangun patung-patung ini supaya kalian ingat ulama. Supaya agar kita semangat. Enggak pernah menyesal. Itu bid'ah. Ma'asiyah qad yutab minha. Wal bid'ah la yutabu minha. Kemaksiatan kadang orang itu taubat daripadanya. Sedangkan kebid'ahan mereka tidak pernah taubat karena merasa benar. Ilahun natafi barakallahu fikum. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 11 faedah lagi insyaAllah. Mau dikasih tugas? Kalian terjemahkan faedahnya. Kalian terjemahkan faedahnya di buku kalian. Sehingga ketika pelajaran berikutnya saya terjemahkan, tinggal dikoreksi. Ternyata saya benar, ternyata saya salah. Ada tadrib, latihan buat kalian. Barakallahu fikum. Tarjimu hadil fawaid. Dari yang pertama tadi juga sampai yang belakang. Jazakumullah khairan. Kalau ada soal, ada pertanyaan? Naam. Tafadhal. Ada protes? Terlalu cepat atau terlalu lambat atau apa? Pertanyaan bagus. Itu tergantung ilatnya. Kalau ilatnya maktub, tertulis fi nassin sharih dalam hadis, maka ada ilat, ada hukum, enggak ada ilat, tidak ada hukum. Artinya kalau tidak perlu, maka tidak perlu dikerjakan. Tetapi kalau ilatnya tidak maktub dalam hadis, hanya apa dugaan para ulama, maka kita tetap melakukannya. Karena mungkin ada faedah lain selain itu. Dan ini sepertinya wallahu alam tidak ada nas yang sharih bahwa hikmahnya cuma itu. Sehingga tetap kita melakukannya sebagai sunnah yang dilakukan oleh Bilal di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW setuju. Kalau enggak setuju akan ditegur. Ada apa kamu gini-gini? Nah, gitu. Kenal. Kalau Rasulullah diam berarti beliau setuju. Maka kita ikuti Bilal dengan persaksian dan persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Jazakallahu khair. Itu pertanyaan penting. Yang tahu. Yang tahu di situ ada masjid yang harus dihidupkan. Karena kewajiban tersebut adalah di tempat sholat jamaah. Tempat sholat jamaah itu di masjid. Misalnya kalau masjid ini, ya berarti orang-orang sekitar sini. Orang yang tidak tahu menahu tentang ada masjid itu, ya mereka enggak kena dosa. Enam. Kamu datang satu musholah tetanggamu. Enggak ada yang azan. Kamu azan. Terkena pada kamu kewajibannya. Itu fardu kifayah namanya. Karena enggak ada yang lain, enggak ada orang lain. Ditunggu sampai jam 12 lebih masih belum ada yang azan. Seluruh masjid sudah azan, masjid itu juga belum. Kamu tengok kanan tengok kiri enggak ada kecuali kamu. Kalau kamu punya kuncinya. Buka azan dengan mikrofon. Kalau enggak ada azan sendiri. Tanpa mikrofon juga sah. Nah, barakallahu fikum.